Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وعزكم الله جميعا. الحمد لله، kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya, kepada Allah Azza wa Jall, yang mana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk terus mengamalkan dari amalan saleh, untuk terus kita beribadah dari ibadah ke ibadah yang lainnya seperti as-shalah. Alhamdulillah, kita barusan selesai dari salat subuh. Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkuruh. Dan dengan itulah, dengan nikmat Allah Azza wa Jal, wajib kita syukuri. Banyak dari kalangan mereka yang melalaikan salat subuh, sementara kita diberi oleh Allah SWT kemudahan untuk sholat subuh berjamaah. Dan pahalanya ma'ruf. Rasulullah SAW mengatakan, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maka ia akan masuk surga. Yang dimaksud adalah as-subuh dan al-asr. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kami ucapkan kepada para asatidah yang di sini, pengurus dan yang lainnya, jazakumullahu khairan atas sambutannya. Kami datang dari Purwakarta bersama rombongan untuk berziarah, berkunjung ke ma'had ini dan juga berkunjung pada ikhwah al-asatidah. Ketika kita bertemu dengan ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita, masya Allah, kita merasakan senangnya, gembira. Mengapa? Karena mereka adalah ikhwanuna dan mereka masih istiqamah, dan mudah-mudahan terus istiqamah di zaman sekarang ini yang banyak fitnah, syubhat, syahwat. Dia diberi oleh Allah SWT thabat. Bagaimana tidak kita senang mereka dalam keadaan istiqamah. Kita ketika bertemu dengan saudara kita di satu kota dan dia min ahli sunnah, tentu kita akan senang. Ketika melihat penampilannya masih belum cukup. Maka kita kenalan, kita tanya, dari mana, belajar di mana, siapa ustadznya. Ternyata min ahli sunnah, nyambung cerita ini, cerita itu. Tapi ketika bukan dari ahli sunnah, sampai sini, assalamualaikum, pergi. Nah, nikmat itu satu kalau kita jumpai di salah satu kota. Jika banyak seperti ini, masya Allah, kathir kastarakumullah, antum banyak, semoga Allah SWT memperbanyak jumlah kalian lagi. Nah, ada ikhwani fiddin a'azani wa'azakumullahu jami'an. Dengan inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ia menceritakan kepada kita bagaimana senangnya ketika bertemu dengan saudaranya. Ia katakan bahwa ketika bertemu dengan saudaranya, jelas dia min ahli sunnah, yang mana ahli sunnah dia adalah orang-orang yang menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Dari pakaiannya, penampilannya, akhlaknya. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ahli al-hadith faka'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayya." Apabila aku melihat seorang dari kalangan ahli al-hadith, yakni ahli sunnah, maka seakan-akan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup kembali. Mengapa? Diterapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ia menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang lain akan melihatnya. Apa yang mereka pelajari dipraktekkan seakan-akan seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup kembali. Nah, dan demikian juga Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan seperti itu. Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah fa ka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika aku melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah, maka seakan-akan aku melihat salah satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Nah, kenapa? Mereka menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan inilah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita terapkan di mana kita berada. Terus, dan kita mengikuti as-sahabah, mengikuti as-salafus salih. Nah, ikhwani fi din a'azani wa a'azakum Allahu jami'an. Kita mendengar bahwa hari ini mulai liburan ma'had. Nah, antum akan libur. Nah, alhamdulillah. Nah, terkadang di saat kita belajar memang dibutuhkan istirahat, pulang, bertemu keluarga, sa'atan sa'ah. Kadang seperti ini, terkadang seperti itu. Bukan artinya terkadang kita alal khair, terkadang kita alas syar. Bukan. Pahami. Karena terkadang banyak dari kalangan tulabul ilm yang mereka belum kokoh dari keilmuannya, menganggap bahwa ma'had ini penjara, bahwa pondok ini semuanya serba diatur. Ada aturannya mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Ketika pulang merasa bebas. Bebas. Salah ya akhi. Yang namanya penjara itu ya di luar sana. Di sini bukan penjara. Bahkan di sini, nah, masya Allah, Kita diberi kebebasan untuk beribadah. Tidak ada gangguan. Aman. Bi'idnillah azza wa jal. Kemudahan demi kemudahan. Di sana baru penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Nah, penjaranya orang mukmin. Nah, dengan itulah ketika kita keluar dari sini, kita akan merasakannya. Dari fitnah ini, fitnah itu. Syubhat ini, syubhat itu, syahwat, godaan dunia, godaan perempuan. Ya subhanallah. Nah, dengan inilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana di ma'had kita dibimbing. Nah, kita dibimbing. Kita diarahkan ke yang baik. Yang mana nanti kalau kita sudah besar, jalan sendiri. Dengan ini kita butuh untuk diajari, dituntun, dibimbing. Sama, dulu ketika kita kecil, yang membimbing kita adalah orang tua kita. Orang tua kita membimbing kita. Nah, menunjuki yang baik, mengarahkan yang baik. Ke pondok pun diantar, dituntun. Nah, apakah kita terus ingin dituntun oleh orang tua? Malu. Sudah belajar tahunan. Sudah belajar akidah, fikih, dan yang lainnya. Masya Allah. Sudah sepatutnya nuntun orang tua. Orang tua dituntun. Ayo abi, ada taklim. Ayo abi, ada dauro. Abi, jangan lupa. Adkar, sobah, wal masa. Dikir pagi dan sore. Seperti itu. Kalau inginnya dituntun terus sampai kapan? Nah, ini tidak akan dewasa. Nah, apa iya yang namanya anak yang baru belajar jalan dia dituntun terus sampai dia umur 5 tahun dituntun dan diajari terus jalan? Ya enggak. Kalau sudah bisa jalan, jalan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah. Nahmadullah wa nashkuruh. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Yang mana Allah menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Nah, kita dikehendaki oleh Allah SWT kebaikan. Yang mana kita terus belajar agama. Ikhwani fid-din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Nah, kami ingin memberikan sedikit tausiah dari ana untuk para tulab khususnya yang mereka akan berlibur. Nah, kami ingatkan dan mudah-mudahan dengan adzikr ini bermanfaat bagi kita semuanya dan sebagai bekal ketika kita nanti pulang ke rumah kita masing-masing. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kami ingatkan bahwa kita butuh menjaga diri-diri kita. Kita harus jaga muamalah kita dengan sesama. Harus kita jaga. Bagaimana itu? Yaitu penjagaannya dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak. Ketika kita di ma'had, Masya Allah, kita bisa menjaga. Kita bisa jaga diri kita dengan kita bertutur kata yang baik, beribadah, belajarnya tepat waktu, dan yang lainnya. Dan demikian juga ketika nanti pulang ke rumah, maka jaga akhlak. Nah, jaga akhlak ini. Karena pasti mereka yang di rumah, yang di kampung akan melihat. Si fulan sudah lama tidak terlihat. Katanya di pondok. Nah, ketika pulang dilihat bagaimana akhlaknya santri ini. Akhlaknya thalibul ilmi. Ketika datang waktu sholat, mereka akan cari. Mana fulan? Katanya sudah datang dan sudah 3 hari di sini. Kok enggak kelihatan? Nah. Kemudian juga ketika bertemu dengan mereka, bagaimana akhlaknya? Nah, ini semuanya akan ditunggu. Oleh-oleh kita ini akan ditunggu oleh mereka. Sebelum kita dakwah dengan lisan kita, kita dibutuhkan dakwah dengan keadaan kita. Ad-da'watu bil hal. Jadi ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Penampilan kita bagaimana? Nah, tasarruf kita, muamalah kita dengan mereka bagaimana? Jika baik, itu adalah dakwah. Sama saja kita mendakwai mereka. Nah, kalau kita sudah waktunya untuk dakwah dengan lisan, nah, dakwai mereka di masjid, ceramah dan yang lainnya, baru dengan lisan. Ini. Jadi perhatikan ini, akhlak. Akhlak karimah. Bahkan itu lebih dulu daripada ilmu. Dahulu as-salaf menasihati anaknya agar mempelajari akhlak, adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Ya bunai, ishabil fuqaha wal ulama wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin min al hadith. Wahai anakku, bermula zamalah kalian dengan fuqaha, ulama, dan ambil adab mereka. Nah, ketika gurunya ini beribadah, lihat. Ketika gurunya ini bermuamalah dengan santrinya, lihat. Ketika dia ceramah, muhadharah, dan yang lain, lihat. Ambil adabnya. Ambil adabnya sebelum ilmunya. Seorang ketika dia berilmu dan dia beradab, masya Allah, mudah ilmu itu akan datang. Nah, dengan mudahnya ilmu itu akan datang. Tapi ketika dia tidak adab, sombong dia, kadang malas dia, bagaimana ilmu itu akan sampai? Sulit. Nah, ada. Dan demikian juga setelah kita berakhlak, yaitu dalam muamalah kita dengan sesama, dibutuhkan juga kita berakhlak dengan Allah Azza wa Jal. Bagaimana berakhlak dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, yaitu menjaga syariat ini. Din yang kita dapati, yang kita pelajari dari ilmu-ilmu ini, nah, dari ibadah-ibadah ini, terus amalkan. Pengamalan bukan hanya di ma'had, tapi ketika di rumah juga amalkan. Sholat 5 waktunya jaga. Nah, dari dia berzikir umpamanya ketika di ma'had, adkar sabah wal masa, terus baca. Nah, dan dari ibadah-ibadah yang lainnya, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah syariat Allah ini, maka Allah akan jagamu. Jagalah syariat Allah ini, maka Allah akan menolongmu. Nah, bukan Allah SWT yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Karena kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jal, maka kita harus menjaga agama ini dengan kita terus beribadah kepada Allah SWT. Kita jaga dari sholat berjamaahnya ketika pulang nanti. Seperti itu. Ini muamalah ma'al khaliq. Bermuamalah dengan Allah Azza wa Jal, pencipta. Seperti itu kita jaga ibadah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Tentunya sebagian kita dijemput oleh orang tua. Sebagian lagi mungkin pulang sendiri. Al-muhim, itu semuanya menunjukkan bahwa orang tua ini perhatian terhadap anaknya. Mereka yang bisa datang kemari menjemput, sebagiannya lagi mungkin karena kesibukannya dan yang lain menunggu di rumah. Berarti apa? Yang ditunggu ini, dia harus tahu diri bahwa dia sedang ditunggu. Jangan sampai sebelum nyampe ke rumahnya, kok temannya dulu pergi ke sana, pergi lagi ke sini, pergi sementara dia ditunggu oleh orang tuanya. Nah, sekalipun umpamanya dia ada hajah, maka dia beritahu orang tua. Jangan sampai orang tua menunggu-nunggu sejam dua jam sehari, mana katanya pulang, katanya liburan, tapi kok tidak datang-datang. Masya Allah, orang tua lihat. Nah, bukan kita tidak dipikirin ketika kita di pondok, tetap. Nah, tanya musrifnya, tanya ustadznya, bagaimana anak saya di sana, sampai mana ilmunya, bagaimana akhlaknya, perhatikan. Masya Allah. Nah, dengan inilah harus tetap birrul walidain, kesempatan. Nah, dia tidak tiap bulan libur. Berapa bulan sekali dia libur. Dan di sana pun cuma hanya berapa hari. Kesempatan untuk birrul walidain. Jangan sudah di sini lama tidak ketemu orang tuanya, baru nyampe rumah hilang. Pergi pagi, datang malam. Pergi pagi, datang malam. Mana? Duduk dengan orang tua, ngobrol. Nah, sendaguro dengan orang tua. Nah, ini yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Nah, dan juga kita pun harus tahu diri bahwa kita ini anak. Yang namanya anak, dia harus berbuat baik pada orang tuanya. Dalam berbuat baik, jangan nunggu diperintah. Tidak bagus. Terkadang orang tua, dia mau nyuruh anaknya, gak mau ngerepotin anaknya. Masya Allah. Apalagi datang dari pondok. Nah, biarlah mereka istirahat, ini dan itu. Kita jangan, bantu orang tua. Bantu orang tua kita di rumah. Nah, ketika orang tua kita dalam kesibukannya, bantu dia. Contoh, kita lihat orang tua kita sedang nyapu, ambil sapunya, sapu. Jangan gengsi. Thalibul ilm pegang sapu, thalibul ilm pegang pena. Lah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahlih. Idza hadarat shalah kharaja ila shalah. Lihat kuduah kita ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau berada dalam pekerjaan keluarganya. Kalau kerjaan keluarga, istri banyak di dapur. Rasul sallallahu alaihi wasallam membantunya. Membantu urusan rumah tangganya. Nah, tidak ada masalah. Seorang thalibul ilm membantu orang tuanya nyapu, membersihkan, ngepel dan yang lainnya, membersihkan kamar. Tidak ada masalah. Ketika datang waktu sholat, pergi sholat. Nah, dibagi seperti itu. Ini anak yang saleh. Nah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, dibutuhkan kita untuk menemani keduanya dengan cara yang baik. Dan bakti kepada kedua orang tua ini setelah Allah Azza wa Jal. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Bertauhid, setelah itu birrul walidain. Lihat, nomor dua. Nah, ini penting. Kita sampaikan seperti ini karena kita yang sudah mengalaminya pada umur-umur dewasa. Nah, alangkah baiknya jika antum masih muda tapi dewasa. Masya Allah. Nah, apakah bisa anak-anak atau anak muda dia dewasa? Bisa. Dewasa itu Jangan diartikan dia, oh sudah umur lanjut, orang tua. Tidak juga. Sifat. Anak ini dewasa. Masya Allah, sifatnya dia dewasa. Padahal masih anak-anak. Nah, dengan inilah kita sampaikan. Nah, seperti ini. Adab. Ketika pulang nanti di rumah, adab bersama orang tuanya. Nah. Dan demikian juga yang bisa kami sampaikan di sini. Pada thullabul ilm, agar menjaga diri mereka dari teman-teman yang lama, maksudnya teman-teman yang tidak mengajak kepada kebaikan. Nah, hindari ini. Banyak dari kalangan saudara-saudara kita yang sudah lama belajar, 3 tahun, 4 tahun hanya sekali ketemu dengan temannya, hilang. Seakan-akan belum pernah dia belajar ataupun mondok. 3 tahun hanya dengan sehari bertemu dengan temannya. Kemudian setelah itu malas mau kembali ke pondok. Kenapa? Mengalami masa fatrah, futur. Nah, itu jangan sampai sayang. Nah, sayang dari waktu dia sudah 3 tahun, semangat dia, ilmunya dia dapat, kemudian dia tinggalkan. Jangan kita percaya diri dengan mengatakan aku bisa menjaga diri. Dengan itu aku mau main dengan mereka. Teman-teman awam dulu dan dia juga masih seperti itu keadaannya. Jangan. Yang membolak-balikkan hati ini Allah Azza wa Jalla. Ah, kita takut. Nah, takut. As-sahib sahib. Yang namanya teman itu menarik. Kalau teman kita baik, kita ketarik dalam kebaikannya. Kalau teman kita buruk, kita ketarik. Nah, dengan itu, kita harus bisa menarik mereka. Tarik mereka. Ajak untuk mondok. Ajak untuk taklim. Nah, ini dan itu. Ada. Nah. Jadi teman itu pengaruh sekali. Maka dari itulah jaga pertemanan. Nah, jangan sampai kita mengecewakan orang-orang tua kita yang mana sudah membiayai mondok waktu yang lama. Nah, diharap-harapkan oleh orang tuanya menjadi anak yang saleh. Ternyata seperti itu keadaannya. Jika kita mengingatkan tentang teman, maka sudah otomatis kita mengingatkan juga tentang HP. Nah, medsos, HP. Karena terkadang HP ini lebih kuat daripada teman. Terkadang teman sudah ada di hadapannya, dicuekin. Lebih senang berteman dengan HP. Nah, bahkan tidak ada teman pun, dia bisa berteman dengan ini di kamarnya. Bahaya sekali. Nah, bisa buka ini, buka itu. Wal'iyadu billah. Jangan sampai. Dulu, orang mau bermaksiat itu, ke kota dulu, ke tempat yang ramai. Sekarang di kampung, di desa juga mereka bisa berbuat maksiat. Kenapa? HP nyampe ke sana. Kalau zaman dulu, iya, belum nyampe. Sekalipun ada televisi, satu ditonton bareng-bareng. Nah, sekarang, dengan inilah kita jaga. Jangan sampai kita ini akhirnya mengalami masa fatrah dengan sebab HP. Nah, ada. Jangan sampai tertipu oleh syaitan. Ini penting untuk lihat faedah. Oh, untuk lihat ini, lihat itu. Jika belum saatnya, jangan. Jika belum butuh-butuh betul, jangan. Nah, ini. Jadi, karena banyak mereka, walaupun tinggal di ma'had yang seperti ini atau di ma'had-ma'had yang lainnya, masih ada kadang yang nyimpen HP tidak diketahui. Nah, ini menunjukkan apa? Syahwat, keinginan dan kemauan untuk tahu itu luar biasa. Sampai sudah mondok pun masih nyembunyikan HP. Nah ini, tapi jangan. Apalagi nanti ustadz-ustadznya dia tidak akan memperhatikan 24 jam. Nah, mungkin dia akan tanya ke orang tuanya bagaimana anaknya ketika di rumah. Kalau di ma'had ya tanggung jawab mereka, tapi ketika di rumah tanggung jawab orang tua. Nah, iya, jika orang tua ini memperhatikan dia terus, perhatikan dari bangun tidur sampai tidur kembali, masya Allah. Tapi orang tua kadang ada kesibukannya. Nah, dengan ilah, orang tua juga harus memperhatikan anaknya, anak juga harus tahu diri, dia harus mengamalkan ilmunya. Nah, dia harus hati-hati dari teman-teman yang buruk. Nah, dari hal-hal wasilah-wasilah yang membuat dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini dari hal-hal yang perlu kita sampaikan, dan mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini sebagai bekal, sebagai bekal, nah, untuk mereka yang berlibur, dan demikian juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, نكتفي بهذا القدر الحمد لله إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazahullahu khairan katsira ahsanal jazaa kepada beliau Al-Ustaz Mahmud Barib hafizahullahu taala atas apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita serta dapat kita amalkan dengan baik, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita untuk senantiasa istiqamah di atas manhaj yang lurus serta di atas agama ini. Hadza wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.